بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ أيها الإخوات والأخوات. بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. أما بعد، فيا أيها الإخوة والأخوات، أعزني الله وإياكم بالإسلام. kita lanjutkan pembahasan pembahasan janaiznya sampai di mana kemarin? Wayukabbaru ya? Iya benar ya, wayukabbaru ya. Baik. Wayukabbaru alaihi أي الميت إذا صلي عليه أربع تكبيرات بتكبيرة الإحرام. Jadi setelah kita memandikan dan mengafankannya, lalu orang yang mensolatinya pun bertakbir sebanyak 4 kali termasuk takbiratul ihramnya. Maksudnya 4 kali takbir itu dihitung dalam apa takbiratul ihram dalam hitungan tersebut. Ya, jadi wayukabbaru alaihi ay almaiti idza shalli alaihi arba'u takbiratin bitakbiratil ihram. Jadi orang yang mensolatkan si mayit tersebut ya, maka dia bertakbir sebanyak 4 kali termasuk takbiratul ihramnya. Hah? Idza shalli alaihi. Oh, jadi kalau kita letterlekkan wa yukabbaru alaihi dan ditakbirkan atasnya, ya, atasnya maksudnya adalah dan ditakbirkan atas si mayit apabila dia disolatkan. Shalli. Ya, apabila dia disolatkan. Idza shalli alaihi. Fil madhi. Fil majhul. Majhul. Lil majhul. Aslinya shalla kemudian bunya lil majhul menjadi shalliya. Maklumnya sholat. Jadi sulliyah. Bukan idza sulliyah. Idza sulliyah. Bukan usolli ya, idza sulliyah. Jadi wa yukabbaru alaihi ayil maiti idza sulliya alaihi arba'u takbiratin bi takbiratil ihrami. Jadi orang yang mensolatkan si mayit tersebut maka melakukan takbir sebanyak 4 kali termasuklah takbiratul ihramnya. Maksudnya takbiratul ihram masuk dalam hitungan 4 kali tersebut. Walau kabbara khamsan lam tabtul. Dan kalau dia bertakbir sebanyak 5 kali maka tidak membatalkan salat jenazahnya tersebut. Lakin law khammasa imamuhu lam yutabi'hu. Namun apabila si imam melakukan takbir sebanyak 5 kali maka kita enggak perlu ngikutinya. Dari sini dapat kita pahami bahwa ya, dalam keyakinan musannif takbir dalam sholat jenazah itu hanya 4 kali. Karena di sini beliau katakan lam yutabi'hu, walau dia katakan tadi kalau seandainya sampai kalau seandainya kita bertakbir sampai 5 kali maka itu tidak membatalkan ya, baik sengaja maupun tidak sengaja, apalagi kalau tidak sengaja ya, atau maksudnya apalagi kalau lupa. Andaikan tidak lupa saja lam tabtul, tidak membatalkan sholat jenazah tersebut. Lakin lau khammasa imamuhu, akan tapi kalau si imam kita itu melakukannya sebanyak 5 kali lam yutabi'hu, sampai-sampai kita disuruh untuk tidak mengikutinya ya, lam yutabi'hu, tidak mengikuti si imam tadi yang melakukan takbir sebanyak 5 kali. Ya, artinya dari sini dapat kita pahami bahwa pandangan penulis takbir dalam sholat jenazah itu hanya 4 kali. Wallahu alam. Bal yusallim, justru salam aja dia. Au yantadhiru li yusallima ma'a, atau tunggu si imamnya agar dia bisa salam bersama imam. Wa huwa afdal, dan ini lebih baik. Ya, ditunggu. Diam. Kemudian sampai si imam salam barulah kita salam bersama si imam. Tapi takbirnya enggak usah diikutin begitu. Wallahu alam. Ya, nah demikian. Padahal biasanya kan imam itu kan selalunya kita ikuti ya. Namun ini menunjukkan bahwasannya menunjukkan bahwasannya pandangan di dalam madhab bahwa takbir dalam sholat jenazah itu hanya 4 kali dan lebih dari 4 kali ya suatu hal yang dinyatakan haram barangkali ya. Wallahu a'lam bishawab. Karena di sini dikatakan lam yutabi'hu, enggak perlu diikuti katanya. Ya demikian. Tapi tidak membatalkan ya. Ya. Tidak membatalkan, namun tidak perlu diikuti. Saya alami kakak saya sendiri. Di Masjid Ar-Rahman. Karena saya nangis 5. 5 kali, tapi karena lupa ya. Karena lupa ya. Mau aja lah itu. Ya wallahu a'lam bishawab. Ya ini mungkin lam yutabi'hu jika memang kita beranggapan bahwa berkeyakinan ya bahwa takbir pada sholat jenazah itu memang cuma 4 kali. Ya. Tapi jika kita berkeyakinan takbir dalam sholat jenazah itu ya 5 kali, ya mungkin lebih baiknya ngikuti si imam ya. Atau mungkin 9 kali barangkali. Wallahu a'lam bishawab. Namun yang maklum di tengah-tengah kita ya memang 4 kali ya takbir dalam sholat jenazah. Kemudian lanjutnya wa yaqra'ul musalli al-fatihata ba'da at-takbiratil ula wa yajuzu qira'atuha ba'da ghairil ula. Dan orang yang salat tersebut lalu membaca surah Al-Fatihah setelah melakukan takbir yang pertama. Tapi boleh juga membaca surah Al-Fatihah tersebut selain dari takbir yang pertama. Wa yusalli 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da at-takbirati tsaniyah. Lalu melakukan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada takbir yang kedua. Wa qallu sholati 'alaihi dan kalimat terpendek untuk salat, maksudnya untuk salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma shalli 'ala Muhammad. Ini kalimat terpendek untuk salawat, untuk salat ya. Salat dan salawat sama aja lah ya. Nah, itu yang kedua, di takbir yang kedua. Jadi di takbir yang pertama itu membaca surah Al-Fatihah dan di takbir yang kedua itu melakukan salawat. Ya, membaca salawat. Wa yad'u lil maiti ba'da tsalitsah. Kemudian membaca doa untuk si mayit, ya, berdoa memohon kepada Allah untuk si mayit pada takbir yang ketiga ya ba'da tsalitsa pada takbir yang ketiga wa qallu du'a lil mayiti dan kalimat terpendek ya untuk doa si mayit adalah Allahummaghfir lahu warhamhu ya Allah ampunkanlah dia dan rahmatilah dia ataupun sayangilah dia. Ya, jadi ampunkanlah dia dan sayangilah dia. Atau mungkin dengan sedikit menambahnya lagi Allahumma adkhilhul jannah wa'idhhu min adzabil qabri wa min adzabin nar umpama. Ya, ya terserah atau mungkin dengan doa-doa yang terdapat di dalam hadis-hadis ya. Ya silakan. Intinya wa qalu du'a lil mayti Allahummaghfir lahu warhamhu. Ya, jadi kalimat terpendek untuk doa kepada si mayit ya adalah Allahumma ighfir lahu warhamhu wa akmaluhu. Adapun terpanjangnya madhkurun fi qaulil musannifi fi ba'dhi nusakhil matni, sebenarnya ada disebutin di dalam pernyataan musannif di sebahagian naskah matan, namun di naskah matan yang ada pada kita ini tidak tercantum ya, tapi di sebahagian naskah matan yang lainnya itu ada dicantumkan doa terpanjangnya ataupun terlengkapnya. Adapun doa terlengkapnya isinya adalah Allahumma inna hadza 'abduka wa ibnu 'abdaika sampai kepada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ini perlu kita terjemahin atau lewatkan aja? Terjemahkan aja. Baik. Allahumma ya Allah inna hadza 'abduka, sesungguhnya ini adalah hambamu, wa ibnu 'abdaika, dan sesungguhnya ini adalah anak dari kedua hambamu. Ya Allah, ini adalah hambamu. Maksudnya ini itu siapa? Iya, si mayit ya. Ini adalah hambamu. Dan anak dari kedua hambamu. Maksudnya siapa? Iya, orang tuanya ya. Kharaja min rauhid dunya wasi'atiha. Ya Allah, dia telah keluar dari rauhid dunya. Ya, apa namanya? Kenikmatan dunia, ya, kehidupan dunia gitu ya. Kehidupan dunia wasi'atiha, ya, dan keluasannya. Ya. Wasa'atiha ya, wasa'atiha. Wa mahbubuhu wa hibba'uhu fiha. Sementara orang yang dicintainya dan orang-orang terdekatnya itu masih berada di dunia. Ya, fiha ha, kembali kepada dunia ya. Jadi kharaja min ruhid dunya, ya, hambamu ini tadi itu telah meninggalkan apa namanya gemerlapnya dunia gitu ya. Baik. Wa mahbubuhu wa hibba'uhu fiha, sementara orang yang dicintainya dan orang-orang yang mencintainya, ya, jadi orang yang dicintainya dan orang-orang yang mencintainya masih berada di dunia, masih hidup maksudnya ya. Ila zulmatil qabri wa ma huwa laqihi. Ya, jadi keluar dari ataupun pergi dari gemerlapnya dunia menuju kepada gelapnya kuburan. Ya. Wa ma huwa laqihi. Dan menuju kepada gelapnya kuburan dan menuju kepada apa-apa yang akan dia temui. Ya, wa ma huwa laqihi. Dan menuju kepada apa-apa yang akan dia temui. Hah? Bukan, itu satu kalimat. Laqihi atas wazan fa'il. Sifat isim fa'il ya. Laqihi. Ya. Menemui. Laqa yulaqi. Apa laqiya yalqa ya? Laqiya. Laqiya yalqa. Laqiya yalqa atau laqiya yalqi? Laqiya. Ada yang ingat? Ada yang hafal? Laqiya yalqa atau laqiya yalqi? Laqiya yalqa. Laqiya yalqa ya. Ya, coba nanti periksa di kamus ya. Jadi ini shighah isim fa'il atas wazan fa'il. Ya, jadi wa ma huwa laqihi. Ya, dan menuju kepada apa-apa yang akan dia temui. Ya, di apa namanya di dalam kubur itu. Jadi dia keluar dari apa namanya kenikmatan dunia menuju kepada gelapnya kuburan dan menuju kepada apa-apa yang akan dia temui. Kana yashhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka. Tadinya dia ini adalah orang yang maksudnya dahulu dia ini adalah atau sebelumnya dia ini adalah ya, di mana dia ini adalah kana yashhad, di mana dia ini adalah orang yang bersaksi bahwa tidak ada sesembahan kecuali engkau semata-mata. Semata-mata yang mana? Wahda. Ya, wahdaka. Jadi kana yashhadu an la ilaha illa anta wahdaka. Ya. Jadi di mana dia ini, ya, maksudnya si abduka ini, ya, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali engkau semata-mata. Ya, tidak ada sesembahan kecuali engkau saja. Ya. Atau tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah keberadaannya kecuali engkau saja. Ya. Engkau tok gitu ya. La syarika laka. Dan dia bersaksi juga tidak ada sekutu untukmu. Wa anna Muhammadan 'abduka wa rasuluka, dan dia juga bersaksi bahwa Muhammad adalah hambamu dan rasulmu. Wa anta a'lamu bihi minna, dan engkau tentunya lebih tahu tentang dirinya daripada kami. Allahumma innahu nazala bika wa anta khairu manzulin bihi. Ya Allah, sesungguhnya dia ini mendatangimu, ya, dan engkau adalah orang, dan engkau adalah sebaik-baik yang didatangi. Ya. Sesungguhnya dia ini adalah tamumu, ya, dan engkau adalah sebaik-baik yang ditamui. Ya, atau makna yang lainnya lah. Antum pernah dengar kata manzil kan? Iya, rumah. Jadi innahu nazala bika. Jadi apa tuh? Ya, gitulah manzil ya, manzil rumah. Jadi innahu nazala bika wa anta khairun manzulin bihi. Jadi ya mungkin paling dekatnya menamui ya. Sesungguhnya dia ini tamu. Ya, tamumu dan engkau adalah sebaik-baik yang ditamui. Sebaik-baik menerima Iya, penerima tamu gitu ya. Iya benar-benar. Insyaallah. Baik, nah demikian. Wa asbaha faqiran ila rahmatika. Dan dia pun menjadi orang yang butuh kepada kasih sayangmu. Wa asbaha faqiran ila rahmatika. Wa anta ghaniyun an adabihi. Dan engkau adalah yang maha tidak perlu untuk mengazabnya. Ya, begitulah ya. Jadi, dan engkau adalah ghaniyun an adabihi. Dan engkau adalah yang maha tidak perlu untuk mengazabnya. Kalau secara bahasa itu ngerti kaya. Kaya dari azab ya. Ya, tapi sebenarnya kalau bisa difahami, kalau diamati, dicermati dengan seksama, sebenarnya bisa difahami ya. Dan engkau adalah yang maha kaya dari mengazabnya. Sebenarnya iya, sebenarnya artinya tak perlu kan gitu ya. Ya demikian. Jadi ya bisa dipahami lah. Maksudnya kalau dicermati dengan seksama sebenarnya bisa dipahami. Dan engkau adalah yang maha kaya dari mengazabnya. Ya, engkau maha kaya dari mengazabnya. Seperti misalkan kita maha kaya dari bantuan orang lain. Maksudnya kita enggak butuh sama bantuan orang lain gitu. Nah, demikian. Wa anta ghaniyun an adzabihi. Wa qad ji'na karagibina ilaika syufa'a lahu. Dan sungguh ya, kami mendatangimu dalam keadaan ataupun sambil mengharapkan kepadamu ya, kami sebagai perantara untuknya. Ya, ini perantara untuk mendoakannya ya, syufa'a lahu. Jadi wa qad ji'naka, dan sungguh kami mendatangimu ya, dengan mengharap, dengan penuh harapan kepadamu ya, untuk menjadi perantara bagi dirinya ya, untuk dalam mendoakannya. Iya, syafi'. Ya, yang memberi syafaat. Artinya yang menjadi perantara ya. Ya, syufa'a lahu. Ya, sebagai perantara untuk mendoakan dirinya. Allahumma, oleh karena itu ya Allah, in kana muhsinan, kalau dia memang orang yang baik, fazid fi ihsanihi, maka tambahlah kebaikannya. Wa in kana musian fatajawaz anhu, dan kalau dia adalah orang yang jelek maka maafkanlah dia. Jadi kalau dia orang yang baik ya Allah, maka tambahkanlah kebaikannya, dan jika dia orang yang jelek ya Allah, maka ampunilah kejelekannya. Walaqqihi bi rahmatika ridaka, dan dengan rahmatmu ya Allah, dengan rasa kasih sayangmu ya Allah, berilah dia ridhamu. Ya, laqqihi ridhaka, berilah dia ridhamu. Ya, jadi dengan rasa kasih sayangmu ya Allah, ya, maka berilah ridhamu, berilah dia ridhamu. Waqihi fitnatal qabri wa adzabi, dan dengan kasih sayangmu itu pula ya, hindarilah dia dari fitnah kubur dan azabnya. Ya, dari ujian kubur dan azabnya. Wafsah lahu fi qabri, dan luaskanlah kuburannya. Wajafil arda an jambihi, dan dengan rasa kasih sayangmu ya Allah, lebarkanlah, renggangkanlah dinding-dinding tanah itu dari kedua sisinya, dari kedua lambungnya. An jambihi. Walaqqihi bi rahmatikal amna min adzabika hatta tab'athahu aminan ila jannatika, dan dengan rahmatmu ya Allah, dengan rasa kasih sayangmu ya Allah, berilah dia rasa keamanan ya, laqqihil amna, berilah dia rasa keamanan dari azabmu ya, berikanlah dia ketenteraman dari azabmu ya, rasa aman dari apa namanya, takutnya dia diazab kan gitu ya. Jadi berikanlah dia rasa aman dari azabmu. Hatta tab'athahu aminan ila jannatika, ya, sampai engkau mengutusnya dalam keadaan aman ke jannahmu. Bi rahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmatmu, dengan rasa kasih sayangmu ya arhamar rahimin, wahai yang maha apa namanya, yang paling menyayangi di antara orang-orang yang menyayangi. Demikian. Ya arhamar rahimin. Wallahu alam. Ya itulah dia maknanya. Waqihi dan jagalah dia. Ya. Iya, qi, iya. Fi'il amarnya qi aja ya. Iya, benar. Jadi waqihi ha itu dhamir nasab muttasil bil amr, ya, dhamir nasab muttasil bil amr dan qaf itu adalah qaf maksurah itu adalah fi'lul amr. Wazannya, wazannya if'il, ya. Kok bisa cuma satu huruf ya itu i'lalnya. Iya, waqayati ya, waqayati wazannya if'il ya. Walau lafaznya cuma qi tapi wazannya if'il. Baik, demikian. Ya, jadi dan maknanya adalah dan jagalah, ya, jagalah dia dari fitnah kubur dan azabnya. Wa yuqaddimu alaihi Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina. Ya, dan sebelum kita membaca doa yang tadi itu yang terlengkap tadi itu ya, itu didahului dengan bacaan Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina. Ya Allah, ampunilah orang-orang yang hidup dari kami dan orang-orang yang mati dari kami. Wallahu a'lam. Bisa juga kan untuk orang yang dalam meninggal. Bisa, boleh. Boleh, iya. Sama seperti yang Allahumma ighfir lahu warhamhu. Ya, mungkin kita ingin mendoakan ibu kita yang atau mungkin adik kita yang sudah lama meninggal. Ya. Enggak apa-apa ya. Boleh, wallahu a'lam. Wa yaqulu fi ar-rabi'ah. Adapun ucapan di takbir yang keempat adalah Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Ya Allah, jangan halangi kami dari pahalanya. Ini pahala menyolatinya maksudnya ya. Pahala itu bukan, pahala menyolatinya kalau enggak salah saya. Coba nanti kita lihat di Hasyiah Imam Bajuri, tapi saya ingat saya kalau enggak salah pahala menyolatinya. Jadi ajra salat ya. Di sini ada keterangan? Enggak ada ya. Ya coba nanti lihat di Hasyiah Imam Bajuri ya kalau enggak salah. Boleh dibaca tuhrimna ya, boleh dibaca la tahrimna. Ya, jadi boleh dibaca haru apa fi'il madhi dari haruma, boleh pula fi'il madhi dari ahrama. Jadi la tahrimna ajrahu. Ya Allah, jangan halangi kami dari mendapatkan pahalanya. Ya. Wala taftinna, jadi pahala menyolatinya maksudnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya nanti coba kita lihat syarah-syarahnya. Wala taftinna ba'dahu. Karena enggak mungkin pahala dia kita ambil ya. Ya, kalau bisa dia ditambah pahalanya kan gitu ya. Jadi tentunya la tahrimna ajrahu ya, la tahrimna ajra min apa ajra salatihi ya. Apa pahala menyolatkannya. Wallahu a'lam bishawab. Enggak, maksudnya hak itu kembali kepada si mayit. Ajrahu ya, ajra salat apa ajra salati alaihi gitu loh. Jadi la tahrimna ajra salati alaihi. Tapi nanti coba kita lihat lagi ya di Hasyiah Imam Bajuri. Insyaallah hari Minggu nanti saya kasih tahu kalau memang itu maknanya ya. Wala taftinna ba'dahu. Dan jangan fitnah kami setelahnya. Ya, maksudnya jangan uji kami setelahnya. Ya, setelah kematiannya. Ya, maksudnya ba'da mautihi ya, ini ba'dahu ya. Ya mungkin sama seperti yang tadi ajrahu ya, ini ajra salati alaihi kan ini. Wala taftinna ba'dahu ay wala taftinna ba'da mautihi waghfir lana wa lahu, dan ampunilah kami dan dia. Wallahu a'lam. Wa yusallimul musalli ba'da takbiratir rabi'ah. Lalu orang yang salat tersebut pun setelah takbir yang keempat itu dia pun melakukan salam. Wassalamu huna kassalami fi salati ghairil janazah. Dan bacaan salamnya sama seperti bacaan salam pada salat-salat selain salat jenazah. Ya, fi kaifiyatihi wa ta'addudihi, baik dalam kaifiyahnya maupun dalam bilangannya. Lakin yustahabbu huna ziyadatu wa rahmatullahi wa barakatuh. Akan tetapi ya, untuk salat jenazah ini disunnahkan menambahkan ya, bacaan wa rahmatullahi wa barakatuh. Tapi di buku saya ada catatan ini ya terkait wa rahmatullahi wa barakatuh. Qala al-Imam al-Bajuri rahimahullahu taala fi hasyiyatihi wa zahiruhu, yang tampak dari ucapan muallif, dari ucapan Imam Ibnu Qasim, anna qawlahu wa rahmatullahi la yusannu fi ghairi salatil janazah, seakan-akan bacaan wa rahmatullahi ini itu tidak disunnahkan pada salat selain jenazah. Ya, seakan-akan ya, karena di sini dibilang wa lakin yustahabbu huna, ya, dan di sini disunnahkan, ya kan gitu ya, mafhum mukhalafahnya, ya kan gitu. Jadi kata Imam Majuri seakan-akan zahirnya ya seakan-akan. Seakan-akan selain salat jenazah itu tidak disunnahkan membaca wa rahmatullah gitu ya. Walaysa kadzalik, tapi enggak demikian kata Imam Bajuri. Walaysa kadzalik, bal yusannu fiha wa fi ghairiha, akan tetapi disunnahkan pada salat jenazah dan pada selainnya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian wayudfanu al-maytu fi lahdin mustaqbil al-qiblah wal luhdu bi fathil lam wa dhammiha wa sukunil ha ma yuhfaru fi asfali janibil qabri min jihatil qiblati qadra ma yas'ul mayta wa yasturuhu. Nah, setelah dilakukan semua itu tadi ya, yang kita jelaskan di atas yang sebelumnya, lalu dikebumikanlah si mayit, wa yudfanul maytu, ya, lalu dikebumikanlah si mayit fi lahdin, di lahad. Kita biasanya liang lahat bilangnya ya. Iya. Fi lahdin, di liang lahat. Tapi lahat itu bukan liang ya, liang lahat ya. Lahat lain lagi ya. Ya fi lahdin, pokoknya di lahat. Nah, apa itu lahat nanti dijelaskan oleh muallif di sini. Mustaqbilal qiblah, dalam posisi menghadap kiblah. Jadi dikebumikanlah si mayit di lahat tersebut dalam posisi menghadap kiblah. Wal lahdu awil luhdu, ini bacaannya bifathil lam atau juga dengan mendhammahkan lam dan mensukunkan ha. Jadi kalau memfathahkan lam berarti lahdu, lahdun. Kalau memfathahkan lam lahdun, kalau mendhammahkan lam berarti luhdun. Ya, ha-nya sukun ya. Definisinya adalah, ya, definisi lahad adalah ma yuhfaru fi asfali janibil qabri. Jadi lahat itu adalah apa-apa yang digali di bahagian bawah sisi kuburan. Ya, di bahagian bawah sisi kuburan. Itu yang dimaksud dengan lahat. Ya, jadi lahat itu adalah apa-apa yang digali di bahagian bawah sisi kuburan. Itulah makna daripada lahat. Kalau kita pakai T ya, kalau bahasa Arabnya pakai D, pakai dal maksudnya. Ya, kalau di Indonesianya pakai T. Ya. Min jihatil qiblah, yeah, searah kiblat. Qadra ma yas'ul mayta wa yasturuhu, yeah, dan digali seukuran muat untuk si mayit dan menutupinya. Seukuran muat untuk si mayit dan menutupinya. Yeah. Qadra ma yas'ul mayta wa yasturuhu. Jadi itu yang dimaksud dengan lahad. Yeah. Yang dimaksud dengan luhad ataupun lahad adalah sesuatu yang digali, yeah, di bahagian bawah sisi, di bahagian bawah samping gitu ya. Jadi ma asfala janibil qabr. Jadi sesuatu yang digali di bahagian bawah samping kuburan. Jadi yang ini kuburan, ya semua ini kuburan. Nah, kemudian yang namanya lahad itu yang di sini tuh. Iya, yang namanya lahad itu iya, yang itu, yang digali di bahagian sisi di bahagian bawah samping kuburan. Bahagian bawah samping kuburan. Jadi bagian bawahnya, nah sampingnya, itu yang namanya lahat itu, ya lubang itu, iya yang belok itu yang namanya lahat. Ya, min jihatil qiblah, yang sara dengan kiblat, dan digali seukuran dengan seukuran muatnya tubuh si mayit dan menutupinya. Wadafnu fil lahdi afdal minad dafni fis syaq. Ya, fis syaq. Jadi mengebumikan di lahat, ya, mengubur ya, mengubur di lahat itu lebih utama dibandingkan mengubur di syaqqa. Ya, syaqqa lawannya lahad. Ya, maksudnya jenis lain daripada lahad. Ya, syaqqa jenis lain daripada lahad. Oleh karena itu tadi saya katakan lahad itu bukan kuburan ya. Lahad itu yang ini tuh. Kuburan yang ini kan gitu ya. Baik. insulibat mana dia tadi? Ya, insulibat insulibatil ab, ya. Jadi mengebumikan mayit di lahat itu lebih afdal, lebih utama dibandingkan mengebumikan mayit di syaqqa apabila kondisi tanahnya itu keras. Ya, insulubat ya, bukan sulibat. Insulubatil ardu. Ya, jika kondisi tanahnya itu ngeras. Lalu apa yang dimaksud dengan syaq? Ya, wasyaqqu dan syaqqa itu adalah ayyuhfara fi wasatil qabr. Galian yang ada di tengah kuburan. Jadi kalau lahat itu di samping, ya, samping bahagian bawah apa bahagian bawah samping gitu ya. Ya, bahagian bawah samping sementara syaqqa itu adalah tengah kuburan. Jadi ayyuhfara fi wasatil qabr. Ini bukan. Ini. Gimana? Lanjut aja. Lanjut aja ya. Baik. Ya, syaqqa adalah ayyuhfara fi wasatil qabr. Ya, syaqqa itu adalah galian yang ada di tengah-tengah kuburan, kan nahri seperti apa? Seperti sungai di sini bahasanya. Maksudnya seperti aliran gitu ya. Ya, seperti parit ataupun seperti selokan. Wa yubna janibahu. Ya, wa yubna janibahu atau kedua sisinya itu dibangun, kedua sisinya dibangun supaya terlihat seperti parit. Jadi atau digali tengahnya, ya tengahnya digali lagi, tengah kuburan itu digali lagi, atau kedua sisinya dibangun supaya terlihat seperti nahar, ya, ataupun selokan, begitu ya. Wayu benajanibahu, ya dua ya. Wayu benajanibahu dan kedua sisinya atau kedua sisinya itu dibangun. Wa yudha'ul maytu bainahuma, lalu diletakkanlah si mayit tersebut di antara keduanya, maksudnya di antara kedua bangunan tersebut, ya, di antara kedua timbunan gitu ya, dan ditimbun di antara kedua timbunan itu. Wa yusqafu 'alaihi bilabinin wa nahwihi, ya, dan diberikan atap ya di atasnya ya dengan bata ataupun semisalnya. Wa yudha'ul maytu 'inda mu'akhkharil qabri, dan cara peletakan mayitnya itu dari sisi belakang kuburan, ya, dari sisi belakang kuburan, ya, dimaksud dengan belakang di sini ya, wallahu alam, yang saya paham ya, dimaksud dengan belakang di sini adalah bahagian kakinya, ya, jadi dimasukkan, jadi saat kita ingin memasukkan ataupun meletakkan mayitnya itu dari sisi belakang kuburan. Wa fi ba'din nusakhi ba'da mustaqbilal qiblah ziyadah wa hiya wa yasullu min qibali ra'si, dan di sebahagian naskah ya, dan di sebahagian naskah setelah lafaz mustaqbilal qiblah ya, setelah lafaz mustaqbilal qiblah itu ada tambahan yang isi tambahannya adalah wa yusallu min qibali ra'sihi ay sallan birifqin la bi'unfin, dan dikeluarkanlah si mayit ya, dan dikeluarkanlah si mayit dari arah kepalanya ya, dari arah kepalanya dengan lembut tanpa kekerasan gitu ya, maksudnya tanpa kasar ya, tidak dengan kasar. Jadi birifkin la bi'unfin, ya, dengan lembut tidak dengan kasar. Ya, jadi guna melakukan hal ini adalah untuk mempermudah peletakan si mayit ke dalam kuburan. Jadi dari sisinya kemudian apa? Dari sisi akhir kuburan, lalu si mayit terlebih dahulu dimasukkan bahagian kepalanya. Jadi mungkin bahagian kepala itu kan lebih berat, jadi sehingga lebih mudah untuk turun ke bawah, begitu ya. Wallahu a'lam. Ya, karena memang model keranda zaman dahulu kan modelnya yang sorong itu ya. Lalu bisa gini-gini tuh. Ya. Kemudian kan tinggal diturunkan, masuklah. Mulai dari kepala kan gitu. Nah, jadi dari sisi kaki ya, kuburannya dari sisi kaki yang dimasukkan kepala duluan gitu. Jadi merosotlah gitu ya. Wallahu a'lam bissawab. Ya, jadi begitu di sini caranya. Wa yudha'ul maitu inda mu'akhiril qabr. Jadi mayit itu diletakkan dari sisi bahagian belakang kuburan, dan yang saya pahami dari bahagian belakang ini adalah maksudnya bahagian kaki. Ya, kemudian wa yusallu min qibali ra'si. Lalu si mayitnya itu diturunkan, dikeluarkan dari keranda, ya dikeluarkan dari apa namanya? Ya keranda namanya. Ya dikeluarkan dari keranda bahagian kepalanya. Ya sehingga tinggal rosot begitu ya. Wallahu a'lam bissawab. Wa yaqulu alladhi yalhaduhu bismillahi wa ala millati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang meletakkannya ke liang lahat ya, itu mengucapkan bismillah ya, dengan nama Allah wa ala millati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya, dengan nama Allah dan atas agama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yudja'u fil qabri ba'da an yu'ammaqa qamatan wa bastatan ya. Dan setelah kuburan itu di apa namanya digali ataupun didalami ya, setinggi tubuh seseorang dan seluas itu pula ya, maksudnya sepanjang ya sepanjang itu pula wabastah, maka dimiringkanlah si mayit ya, wayudja'u fil qabri ya, jadi setelah kita menggali kuburan sedalam tubuh seseorang ya, ataupun tingginya seseorang dan panjangnya dia, lalu ditidur miringkan di dalam kuburan tersebut, wa yakunul idja' ala jambi al-aiman, dan tidur miringnya itu bentuknya mengarah kepada sisi kanannya ya. Jadi tidur miringnya itu mengarah kepada sisi kanannya, bukan sisi kirinya ya, tapi mengarah kepada sisi kanannya. Mustaqbilal qiblah ya, mengarah kepada kiblat. Jadi mustaqbilal qiblah. Falau dufina mustadbiral qiblah, karena kalau misalkan dia itu dikebumikan dalam kondisi membelakangi kiblat, au mustalqian atau telentang ya, maksudnya menghadap ke atas, nubisa dibongkar. Ya digali balik, wujjiha lil qiblah, lalu diarahkan kepada kiblat. Malam yataghayyar, selama si mayitnya belum ya, maksudnya masih utuh lah ya, sebelum membusuk begini. Baik, wallahu a'lam bissawab. Wa yusattahul qabru wa la yusannam. Ya, wa yusattahul qabr. Yes, wa yusattah ya. Afwan, wa yusattahul qabru wa la yusannam. Ada yang tahu arti yusattah? Sathun loteng. Kalau yusattah iya. Iya, diratakan. Baik, wa yusattahul qabr. Ya, ini yang ngomong mazhab Syafi'iyah ya. Wa yusattahul qabr. Ya, tapi dari sini juga kita bisa ambil pelajaran juga ini. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Ya, jadi saya bingung juga siapa yang apa kok bisa orang bilang bumi ini bulat gitu ya. Baik. Baik, karena di sini dikatakan wa yusattahul qabr. Ya, dan kuburannya pun diratakan. Ya, wa yusattahul qabru. Hah? Iya, bukan dibulatkan ya. Ya, soalnya di Al-Qur'an kan dibilang wa ilal ardi kaifa sutihat. Ya. Dan lihatlah kepada bumi bagaimana dia ya, diratakan. Baik, wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin memang ada bukti nyata ya. Memang ada bukti konkret yang menyatakan bahwa bumi ini bulat. Barangkali ya. Tapi yang jelas Al-Qur'an ngomongnya beda ya. Ya, karena itu zahirnya ya. Saya enggak tahu kalau ada takwilnya, ya kan gitu ya. Enggak tahu kalau ada takwil untuk ayat tersebut. Ya. Tapi kan kita bilang takwil enggak boleh ya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas makna dari satah adalah meratakan. Ya, wa yusattahul qabr, dan kuburannya pun diratakan, wala yusannam, dan enggak boleh dipunukin. Ya. Jadi enggak boleh dipunukin, maksudnya punuk ya namanya tuh. Punuk. Ya, punuk. Nah, enggak boleh dipunukin. Ya, wala yusannam, dan tidak boleh dipunukin. Ya, punuk namanya ya. Maksudnya dibukitkan gitu loh. Ya. Hah? Digunungin ya, dibukitkan gitu. Ya, digundukin, ya, digundukin. Ya, wala yusannam, dan tidak boleh digundukin. Ini wala yubna alaihi, dan juga enggak boleh dibangun. Ya, digundukin aja enggak boleh, konon lagi dibangun ya. Wala yujassas, dan juga enggak boleh diukir dengan kapur. Ai yukrahu tajassisuhu bil jassi. Terkait masalah tidak boleh mengukir dengan kapur ini, di sini dikatakan yukrah. Ya, dimakruhkan tajassisuhu bil jassi. Mengecatnya ataupun mengukirnya dengan kapur, ya dengan mengukirnya dengan kapur ya. Wa huwa an-nuratu al-musammatu bil jir. Ya, ini batu kapur yang dinamakan dengan jir ya. Maksudnya bil jassi itu, jass itu adalah batu kapur yang dinamakan dengan jir. Ya, maksudnya mungkin itu lebih dikenal dengan nama jir ketimbang dengan nama jass. Wallahu alam. Nah, jadi ini yang ada di Syafi'iyah ya. Jadi di Syafi'iyah itu kuburan tuh justru enggak boleh dibangun dan harus rata. Ya, sebagaimana konteks yang ada di dalam kitab wa yustathul qabru wala yusannam. Bahkan enggak boleh dipunukin lagi. Apa tadi bahasanya? Digundukin ya. Digundukin. Wala ba'sa bil buka 'alal maiti. Dan enggak apa-apa kalau kita nangis atas kematian si mayit. Ya. Ay yajuzul buka alaihi qabla al-mauti, maksudnya adalah boleh kita menangis ya, boleh kita bersedih atas si mayit ya, baik sebelum kematiannya ataupun wa ba'dahu, dan setelah kematiannya ya. Ya, makanya di sini dikatakan wa yajuzul buka alaihi. Jadi ya mungkin atasnya baik sebelum qabla al-mauti, sebelum kematiannya ataupun setelah kematiannya si dia. Ya, maksudnya yang bakal mati tadi lah. Karena kan kata al-maitu ini kan enggak harus apa namanya? Enggak harus sudah mati ya. Karena kita sendiri pun mait kan gitu ya. Ya, kita juga maksudnya bakal mati gitu. Baik. Bisa enggak, maksudnya ini apa namanya tuh kondisi sakitnya. Iya, nah itu kondisi sakitnya atau kondisi sakaratnya dan sebagainya. Baik sebelum kematiannya ataupun setelah kematiannya itu diperbolehkan bersedih ataupun menangis. Watarkuhu aula, tapi tidak menangis itu lebih utama. Ya. Tidak menangis itu lebih utama. Namun tidak diharamkan untuk menangis ya. Wala ba'sa bil buka, boleh untuk menangis. Ya, tapi tidak menangis itu lebih utama. Watarkuhu aula wa yakunul buka alaihi min ghairi nauh. Dan tentunya terkait masalah menangis ini, tidaklah menangisnya itu disertai dengan jeritan min ghairi nauh ya, tanpa adanya teriakan jeritan. Ai raf'i sautin ya, yang dimaksud dengan nauh adalah mengangkat suara bin nadbi, dengan cara meratapi ya. Wala syaqqi thaubin, dan tidak dengan cara mengoyak-ngoyak baju apa kerahnya. Wa fi ba'din nusakh jayb ya, dan di sebahagian naskah matan itu lafaznya jayb ya, wala syaqqi jaybin ya, badala thaubin, ini menggantikan kata thaub. Wal jayb tauqul qamis ya, dan jayb itu maksudnya ini ya, jadi gitu ya. Ya demikian ya, wallahu a'lam. Ya demikian. Wa yu'azza ahlu ay al-maiti saghiruhum wa kabiruhum dhakaruhum wa unsahum illa shabba fala yu'azziha illa mahramuha wa ta'ziyatu sunnatun qabla ad-dafni wa ba'dah. Dan pihak keluarga perlu untuk ditakziahi ya, wa yu'azza ahluh. Jadi pihak keluarga perlu untuk ditakziahi. Ya ini ahlul mait ya. Keluarga si maitnya tentunya ya, bukan keluarga yang mau kita nikahi ya. Nah, demikian. Saghiruhum wa kabiruhum, baik yang si pihak keluarganya itu masih kecil atau sudah besar. Dzakaruhum wa unsahum, baik si pihak keluarganya itu laki-laki ataupun perempuan, illa syabah, kecuali gadis ya. Ya nanti payah nanti antum. Ya sekarang soalnya orang sekarang semangat kali ya. Baik, kalau gadis yang mau ditakziahi, fala yu'azziha illa mahramuha, maka jangan mentakziahi si syabah tersebut, gadis itu, kecuali mahramnya ya. Ya, kecuali mahramnya ya, kalau mahramnya maka takziahi dia. Wa ta'ziyah sunnah, dan hukum takziah sunnah, qabla ad-dafni wa ba'dah, baik sebelum mengebumikan ataupun setelah mengebumikan. Ila thalathati ayyamin. Ya. Dan masa waktu bertakziah itu adalah selama 3 hari. Ya, jadi masa waktu, jadi kalau enggak sempat ini hari ya mungkin besok atau besoknya lagi. Ya, 3 hari. Min ba'di dafni, setelah pengebumian. Ya, jadi 3 hari setelah pengebumian. Jadi kalau dikebumikannya mungkin 2 hari setelah kematian, berarti 3 hari setelah dikebumikan. Ya, jadi ada 5 hari ya gitu. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Intinya 3 hari setelah dikebumikan. Ai in kana al mu'azzi wal mu'azza hadirain. Dan ini tatkala ketika orang yang bertakziah dan yang ditakziahi dua-duanya hadir, maksudnya lagi di tempat begitu ya. Dua-duanya di tempat. Fa in kana haduhuma ghaiban, ya jika salah satu dari keduanya itu lagi enggak di tempat, imtaddatit ta'ziyatu ila hudurihi, ya maka waktu takziah itu bisa memanjang sampai hadirnya dia ataupun sampai datangnya dia. Wallahu a'lam bissawab. Ya, jadi kasus tadi jika kedua-duanya memang lagi di tempat, maksudnya jangka waktu bertakziah tadi ya. Tapi jika misalkan kedua-duanya tidak lagi di tempat, maka jangka waktu takziah itu bisa memanjang sampai salah satunya datang. Wallahu a'lam bissawab. Wat ta'ziyatu lughatan at-tasliyah. Dan takziah secara bahasa ataupun arti asli daripada takziah adalah menghibur, at-tasliyah. Liman usiba biman ya'izzu alaihi, terhadap orang-orang yang terkena musibah. Jadi itulah makna asli daripada takziah. Wa syar'an, adapun makna takziah secara syariat adalah al-amru bis-sabr. Jadi makna takziah secara syariat adalah menyarankan dia untuk sabar. Ya, al-amru bis-sabr. Menyarankan ahlul mayit ataupun pihak keluarga untuk bersabar. Ya, mungkin sabrun jamil, ya dengan kita mengatakan sabrun jamil kepadanya dan sebagainya. Wal hasu alaihi biwa'dil ajr. Ya. Apa namanya? Al hasu? Hah? Iya, menyemangati, benar, masya Allah, barakallahu fiik, wal hasu, dan menyemangatinya dengan adanya janji pahala, ya, wal hasu alaihi biwa'dil ajar, jadi semangati dia, ya. beri dia semangat dengan cara apa? Dengan cara mengingatkan dia adanya janji pahala, ya, biwa'dil ajar, waddu'a ulil maiti bil maghfirah, ya. Dan mendoakan mayit. Apa namanya, dengan memohonkan ampunan. Itulah tujuan daripada takziah secara syariat, ya. Doakan mayit dengan memohonkan ampunan, ya. Jadi bukannya malah minta duit ya. Ya, ini tujuan secara syariat ya, kita bicara secara syariat, nggak tahu kalau secara adat ya, ya itu nggak kita bahas ya, kita bahas secara syariat. Baik, jadi waddu'a lil mayit bil maghfirah, jadi seharusnya ketika kita takziah itu mendoakan si mayit dengan memohonkan ampunan. Walil musab bi jabril musibah, dan terhadap yang ditimpa musibah, apa ini jabril musibah, apa makna jabar? Ada yang tahu makna jabar? Kekuasaan. Hah? Kekuasaan. Kekuasaan diktator kan. Jabr. Iya, jabrun bi jabril musibah, walil musab bi jabril musibah. Dengan ganti walil musab bi jabril musibah. Apa arti jabar? Coba lihat di kamus dulu. Enggak ada di situ. Jabrul kuasa. Kekuasaan pemerintah di kantor. Yang jelas ini lil musab, ya itu lil musab itu ma'tuf alaihnya adalah lil maiti. Jadi wa du'a lil maiti bil maghfirah, mendoakan si mayit dengan dengan memohonkan ampunan dan mendoakan si yang ditimpa musibah dengan dengan Jabril musibah. Ini yang saya enggak tahu nih, Jabril musibah. Dengan gantian musibah gitu ya. Dengan ganti yang lebih baik begitu. Ada yang bentar ya, kita lihat. Oh iya, gantian dari musibah ya. Jadi dan mendoakan si mayit untuk dapat gantian dari musibah yang dia terima begitu. Ya, jadi jabr itu gantian. Ya, bi jabril musibah dengan gantian dari musibah yang dia terima. Ya, nah demikian. Wallahu alam. Jadi mendoakan si pihak keluarga ataupun yang ditimpa musibah untuk mendapatkan gantian dari musibah yang dia terima. Begitu. Artinya hadiah. Iya, begitulah. Dapat gantian. Semoga engkau mendapatkan gantian yang lebih baik dari musibah yang engkau terima, kan gitu. Jadi misalkan mungkin dia kehilangan anak, ya semoga nanti diberi anak yang lebih baik lagi, kan gitu. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jabar artinya gantian ya. Wala yudfanu tsnani fi qabrin wahidin illa li hajah. Ya ini dia, kasus yang baru ya. Baik, wala yudfanu tsnani fi qabrin wahidin illa li hajah. Dan janganlah mengabumikan dua orang dalam satu kuburan kecuali karena ada kebutuhan. Tapi bukan karena sejoli ya kebutuhannya ya tentunya. Ya di sini diterangkan salah satu bentuk kebutuhannya adalah qadiqil ard. Ya mungkin pemakamannya udah sempit ya. Qadiqil ard wa kathratil mauta, atau banyaknya orang yang mati. Ya dan demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jadi bukan karena sejoli ya intinya. Masalahnya masih sangat-sangat memungkinkan ya untuk dikebumikan satu-satu. Wallahu a'lam bishawab, wabillahi taufiq wal hidayah, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.